tempat kita ada pula baru timbul. Orang muda-muda pakai bibit mengabak jamu. Sore pak lima ekor kata siapa kepala benu. Nanti nak dengar suara hak mana ada nombor. Gung apa jamu lani tengah di kedai. Malam-malam tak tidur korek kayu buat saya. Kayu tiah orang timbul. Lama celek hita bobo burung apa jamu. Lagi nganguk tepat orang. Dalam rebel dua gatuh gatik seko bakak jahe seko sore kelik jamu anak kerengo. Bini pun junyo pisah hingga ketak pala-pala. Takut burung tak boleh makan dan mampu rugi saja. Tuk laki dia kata burung kukuk kuih tia. Ada jalan dah burung kita kalau kita nak jual. Dan dia tu big sara 5,000 orang bayar. Bini pun nampak suka hak letih rasa segar. Burung dah lerebek 200 beli lagi. Kelih bubuh dah lesare kau duk jadi gila babi. Pisah-pisah tak mau makan bubuh air potok mani. Kau duk ngamuk tepuh sare jamu luruh habis cuci. Lani tempat kita ada pula baru timbul. Orang muda-muda pakai bibit mengabak jamu. Sore pak lima ekor gatung sapa kepala benu. Nanti nak dengar suara hak mana ada nombor. Burung dalam rebel 200 gatik seko pakai jahe seko sore kelik jamu anak kerengo. Bini pun junjung pisah hingga ketak pala-pala. Takut burung tak boleh makan dan mampu rugi saja. Tuk laki dia kata burung kukuk kuih tiah. Ada jalan dah burung kita kalau kita nak jual. Dan dia tu big sara 5,000 orang bayar. Bini pun nampak suka hak letih rasa segar.